Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita masih pada fasal yang ketiga dari kitab Tarkhis Ahkamil Janaiz, yaitu tentang apa yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang hadir setelah kematiannya, setelah kematian orang yang sakit tersebut. Disebutkan kemarin, faidha qadha wa aslama ruha fa'alayhim iddatu asya'a. Maka apabila seorang muslim sudah wafat, selesai ajalnya dan keluar ruhnya, ini apabila Allah mewafatkan seorang muslim dan mengeluarkan ruhnya, maka wajib bagi yang hadir sekian perkara. Yang pertama dan yang kedua, ayyughmidu ainaihi, memejamkan kedua matanya. Wa yad'u lahu aidan, dan mendoakan kebaikan untuknya, untuk si mayit. Ya hadithi ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk menemui Abu Salamah dalam keadaan Abu Salamah matanya tergelalak, terbuka lebar, yakni sudah wafat, sudah meninggal dunia. Fa'aghmadahu, maka beliau pun memejamkan mata Abu Salamah. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna ruha idza qubidha tabi'ahu al-basaru, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata, sehingga terbelalak matanya, terbuka lebar karena mengikuti ruh yang dicabut. Fadajja nasun min ahlihi, maka setelah Abu Salamah wafat meninggal dunia, maka manusia, beberapa orang dari keluarganya berteriak dan gaduh karena takut. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasalam memberikan bimbingan kepada mereka, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mendoakan atas diri-diri kalian kecuali dengan kebaikan. Kalau ingin berbicara atau berdoa, maka berdoalah dengan doa kebaikan, ucapkanlah kata-kata yang baik, jangan yang jelek. Mengapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, dikarenakan para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Sehingga kesempatan tersebut, melihat, menyaksikan wafatnya keluarga atau saudara kita, maka gunakan untuk mengucapkan ucapan yang baik atau mendoakan si mayit dengan doa kebaikan. Tsumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda yang berisi doa untuk Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Ini doa ini dibaca untuk Abu Salamah karena yang meninggal ketika itu adalah Abu Salamah. Ketika kita mendoakan seseorang yang meninggal, maka sebut namanya, Allahummaghfirli fulan, si sebut namanya. Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan tinggikanlah, angkatlah derajatnya pada kalangan atau golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirina, dan gantikanlah dia pada keturunannya, anak cucunya, fil ghabirin ay al-baqin, yang masih ada. Jadikan anak cucunya yang ada, keluarganya, sebagai pengganti dia yang baik. Jagalah anak cucunya, keturunannya, agar menjadi orang-orang yang selamat. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia, wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah untuknya pada kuburannya. Luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya atau terangilah untuknya di kuburannya tersebut. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Ini yang pertama dan yang kedua, memejamkan kedua mata si mayit dan mendoakan kebaikan untuknya. Bisa dengan doa ini atau doa yang lainnya. Kalau kita enggak hafal doa ini, ya doa secara umum yang berisi kebaikan untuk mayit dan keluarganya. Allahumma ighfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Tentu sangat pantas dan layak bagi kita untuk menghafal doa ini yang kita baca ketika menyaksikan atau menghadiri orang yang meninggal dunia. Yang ketiga, al-jim, ayyughattuhu bithawbin yasturu jami'a badani, menutupi yang hadir, yang menyaksikan jenazah tersebut yang barusan meninggal dunia, maka hendaknya mereka menutupi dia, menutupinya dengan pakaian yang bisa menutupi seluruh badannya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hina tuwfiya sujjiya bi burdi au bi burdin hibaratin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau wafat, maka beliau sujia, yakni dibentangkan kain di atasnya, dihamparkan, dibentangkan kain, atau dengan kata lain ditutupi jenazah beliau dengan burdin hibarah, burdin kain bergaris, hibaroh kain yang bercorak. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Burdun nau'un minas siyabi, jenis pakaian. Ada yang mengatakan pakaian yang bergaris. Waqila, ada juga yang mengatakan kisa'un aswadu murabba'un fihi suwarun talbasuhu al-a'rabu, pakaian hitam, kain hitam yang murabba' segi empat atau persegi, persegi panjang, yang padanya ada gambar-gambar atau corak-corak yang biasa dipakai oleh al-a'rab, Arab gunung, badui pedalaman. Sedangkan hibarah mukhattatatun muzayyanah, kain yang bergaris-garis dan yang berhias, Ya mungkin di kita seperti kain samping, bukan ditutup dengan kain kafan ketika sudah meninggal dunia. Ketika baru meninggal, tutupi dengan kain yang bergaris atau yang bercorak atau yang punya warna, untuk diletakkan atau ditutupkan di atasnya, menutupi seluruh badannya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wa hadza fi ghairi man mata muhriman. Ditutupi seluruh badannya dengan kain yang bergaris dan bercorak, ini untuk orang yang tidak meninggal dunia dalam keadaan muhrim, berihram. Yani dia meninggal dunia biasa, bukan orang yang sedang berihram. Untuk yang selain yang berihram, fa innal muhrima la yughatta ra'suhu wa wajhuhu. Karena sesungguhnya orang yang sedang berihram ketika meninggal dunia, maka kepalanya dan wajahnya tidak ditutupi. Orang yang berihram, baik berihram untuk umrah maupun haji, maka kepala dan wajahnya tidak boleh ditutupi dengan kain. Li hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, bainama rajulun waqifun bi Arafata idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu aw qala fa'aqasathu. Ketika ada seorang yang sedang berdiri di Arafah, wukuf di Arafah, pada Arafah, tiba-tiba laki-laki tersebut jatuh dari kendaraannya, dari tunggangannya, maka tunggangan tersebut melemparkan dia, atau dia dilempar oleh tunggangannya, dibanting, dijatuhkan atau dilempar oleh hewan tunggangannya sehingga meninggal dunia. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia, jenazah sahabat yang meninggal ketika sedang ihram tersebut, dengan apa? Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara dicampur. Wa kaffinuhu fi thawbaini wa fi riwayatin fi thawbaihi, dan kafanilah dia dengan dua helai kain, pada satu riwayat dengan dua helai kainnya, karena orang yang sedang berihram memakai dua helai kain, yang pertama untuk menutupi badannya dari pusar sampai lutut, yang kedua menutupi bagian atas, bagian pundaknya dan ke bawah. Wala tuhannituhu fi riwayatin wala tutayyibuhu, dan janganlah kalian memberikan minyak wangi, atau dalam satu riwayat, janganlah kalian memberikan wangi-wangian padanya. Tidak boleh diberi wangi-wangian. Kalau yang lain yang bukan ihram, maka diberikan wangi-wangian pada pakai kain kafannya, dan juga pada air pemandian yang terakhir dengan kamper atau kapur barus. Kalau enggak ada, dengan minyak wangi. Kalau bidara tidak ada, dengan sabun. Kalau kamper enggak ada, maka diganti dengan minyak wangi. Tetapi ketika yang meninggal sedang ihram, maka tidak boleh diberikan minyak wangi atau diberikan wangi-wangian. Wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu, dan janganlah kalian tutupi kepalanya, jangan pula tutupi wajahnya dengan kain ataupun yang lainnya. Mengapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena sesungguhnya dia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Orang sedang bertalbiyah memakai pakaian ihram dan tidak memakai penutup kepala atau penutup wajah dan tidak memakai wangi-wangian. Itu alasannya. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Yang kelima, ayu ajilu bitajhizi wa ikhrajihi idza bana mautuh. Orang-orang yang hadir hendaknya menyegerakan proses pengurusan jenazahnya dari dimandikan sampai selesai dan mengeluarkan jenazah tersebut apabila telah jelas kematiannya. Yani sudah pasti dia meninggal dunia, dicek ternyata meninggal, tentunya dengan yang mengerti tentang kesehatan. Kalau masih ragu ya datangkan dokter yang mengecek, oh dia sudah meninggal, baru diurus jenazah, pengurusan jenazahnya. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu', Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, asri'u bil janazati, hendaknya kalian mempercepat proses pengurusan jenazah mayit. Al hadis sayati bitamamihi fil fasli as-sabi' wal arba'in, dan akan datang dengan penjelasan yang lebih lengkap sempurna pada fasal ke-47. Itu yang kelima. Yang ke-6, ayyadfinuhu fil baladil ladzi mata fihi, hendaknya mereka menguburkan jenazah tersebut di negeri atau tempat dia meninggal padanya, di tempat meninggalnya, dikuburkan di tempat meninggalnya. Wala yanquluhu ila ghairihi, tidak boleh dipindahkan ke selain tempat meninggalnya. Li'annahu yunafi al-isra'a al-ma'mura bihi fi hadithi Abi Hurairah al-Mutaqaddim, dikarenakan hal itu bertentangan atau meniadakan perintah untuk menyegerakan pengurusan jenazah yang ada pada hadis Abu Hurairah yang telah lalu tadi. Walidzalika qalat Aisyatu lamma mata akhun laha biwadil Habasyati fa humila min makanihi. Oleh karena itulah berkata Aisyah radhiyallahu anha ketika saudara laki-lakinya meninggal di lembah Habasyah, di negeri Habasyah Ethiopia, lalu dipindahkan dari tempatnya. Aisyah mengatakan, ma ajidu fi nafsi au yahzununi fi nafsi illa anni wadattu annahu kana dufina fi makani. Aku mendapati pada diriku atau membuatku sedih pada diriku kecuali aku senang atau berharap bahwasanya dia dikuburkan di tempat meninggalnya. Qala an-Nawawi fi al-Adhkar, wa idza awsa bi ayyin qula ila baladin akhara la tunaffadhu wasiyatuhu. Apabila seseorang berwasiat agar jenazahnya dipindahkan ke negeri lain selain tempat meninggalnya, maka wasiatnya tidak boleh ditunaikan, dilaksanakan. Fa inna an-naqla haramun 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtari alladhi qalahu al-aktharuna, karena kan memindahkan jenazah itu perkara yang diharamkan berdasarkan madhab yang sahih yang dipilih dari madhab Syafi'iyah yang merupakan pendapat kebanyakan ulama mazhab Syafi'i. Wa saraha bihi al-muhaqqiquna, dan inilah yang ditegaskan oleh para ahli tahqiq, para peneliti, mereka menegaskan seperti itu. Tidak boleh dipindahkan jenazahnya karena menafikan perintah untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah satu lagi kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.